Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran, sahabat Quran dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore kali ini ya, kita bisa berjumpa kembali. Bisa insya Allah ya, saya akan membersamai sahabat Quran semua di kesempatan sore kali ini. Tentunya di program Safinah ya, yang mana tentunya di program Safinah ini insya Allah kita akan membahas kitab Safinatun Najah karya dari Syekh Salim bin Samir, yang mana kitab ini adalah sebuah kitab dasar yang biasa dipakai oleh para penuntut ilmu untuk memahami fikih ibadah yang terkhusus atau biasanya ini adalah mazhab Syafi'i Sautran. Dan di kesempatan kali ini ya, di hari Selasa di tanggal 2 November di tahun 2021 Masehi, yang bertepatan juga dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Ya, bagaimana kabarnya sahabat Quran semua di kesempatan sore kali ini? Tentunya kami doakan di sore yang mendung ini sahabat Quran semua senantiasa dalam kondisi yang sehat, kemudian juga dalam kondisi yang tidak kurang apapun ya. Yang mana sahabat Quran semua ya, mungkin di kesempatan sore kali ini masih dalam aktivitasnya ya, yang bekerja mungkin di kesempatan sore kali ini, yang di kantor atau juga di pabrik yang udah mau balik ya, hati-hati di jalan karena tentunya mendung sekali di luar. Bisa menyiapkan mantelnya dulu sebelum balik tentunya. Dan yang sudah sampai rumah dan sudah beristirahat ya, selamat beristirahat saja dan tentunya sambil mendengarkan kajian kita di kesempatan sore kali ini. Ya, seperti di awal tadi kita sampaikan bahwasanya di Radio Iskarima ya, di hari Selasa sore senantiasa mendengarkan sebuah program keilmuan, yang mana di kesempatan kali ini akan membahas kitab Safinatun Najah ya, yang tadi sudah kita sampaikan karya dari Syekh Salim bin Samir. Dan tentunya dalam pembahasan kitab ini saya tidak akan sendiri ya, telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Dwi Prasetyo LC, yang mana beliau telah duduk di depan saya ini ya. Ya, dan sebentar mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalak Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah baik. Ya, tadi kehujan enggak tadi dari atas. Alhamdulillah terang. Terangnya alhamdulillah khair. Ya Ustaz, ini kan kita sudah selesai ya, harusnya di minggu kemarin Ustaz. Yeah. Insya Allah kita mau flashback ya, flashback atau juga merangkum materi kita di kitab Safinah ini Ustaz. Mungkin nanti bisa sedikit disampaikan seperti itu. Sebelum nantinya insya Allah di pekan depan ya Ustaz ya, kita akan berpindah ke kitab Matan Abi Suja ya Ustaz. Jadi monggo ya, yang belum apa namanya, belum punya kitabnya bisa nyari dulu, kita kasih speleng satu minggu lagi seperti itu, biar nanti kedepannya ketika membahas kitab Matan Abi Suja-nya lebih apa namanya ya, lebih siap seperti itu karena sudah ada kitabnya. Jadi nanti sambil mendengarkan penjelasan dari Ustadz Wahyu, kita ada buku ataupun juga kitabnya yang bisa kita baca sendiri, kemudian ketika apa namanya, kita bisa bikin bab tersendiri biar nanti lebih mudah ketika kita mengulangnya. Jadi tidak hanya kita dengarkan saja tadi ya, kita catat, nanti setelah kita catat bisa kita amalkan seperti itu. Amin. Ya, dan saya Ustaz Afan, malah belum ada tanya ini. Saya Ustaz. Ya, tentunya bagi saudara semua yang bergabung di kesempatan sore kali ini ya, tentunya kami ingatkan kembali seperti biasa, bisa menghubungi kami di nomor 02716980010. Sekali lagi di 02716980010. Dan untuk sahabat kalian semua yang ingin gabung di SMS atau juga di WhatsApp, bisa di 081-229-888-614. Sekali lagi di 081-229-888-614. Dan insya Allah nanti ketika apa tayang masuk akan kita bacakan di akhir sesi insya Allah. Ataupun juga ya, sekali lagi yang ingin gabung di streaming kami di YouTube dan juga di Facebook, monggo bisa bergabung di situ, nanti kita akan bacakan juga tentunya. Ya Ustaz, untuk menghemat waktu, apa nih Ustaz ya ini? Monggo Ustaz, untuk membahas kembali kita sedikit flashback di kitab Safinatun Najah. Tafadhal waktu sekali. Jazakumullah khairan katsiran kepada masyahid. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari bagian dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini adalah bagian dari usaha ataupun bagian dari amalan kita yang kita jadikan sebagai sebuah bukti ataupun kita jadikan sebagai sebuah pembenaran dari yang namanya keimanan kita kepada Allah, kemudian juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kemudian juga ketika kita menyatakan bahwa kita siap untuk mengikuti ataupun menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan suri tauladan. Karena tentunya yang namanya agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bukan hanya sekedar untuk menjadi sebuah ritual dalam peribadatan ataupun dalam istilahnya dalam ibadah mahdhah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia di masjid saja, bukan, tapi berkaitan dengan segala aspek, kemudian juga dengan segala hal. Ya, makanya kenapa kok yang namanya agama Islam ini dia adalah sebagai sebuah pedoman hidup, sebagai sebuah panduan yang dengan panduan tersebut kita bisa menjalankan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang harus kita tanamkan, kemudian harus kita betul-betul yakini dalam diri kita bahwa yang namanya agama Islam ataupun agama yang kita peluk ini adalah dia panduan dalam kehidupan kita yang dengannya kita bisa menjalankan kehidupan yang sekarang kita jalani ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang tujuan disyariatkannya ataupun diturunkannya agama Islam, kemudian ada syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, tidak lain dan tidak bukan ya tujuannya adalah supaya seseorang itu dia bisa mendapatkan maslahat sebanyak-banyaknya. Jadi mendapatkan maslahat, kemudian terhindarkan dari madharat-madharat. Makanya kan ada perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah. Nah, tujuannya apa? Ya, supaya seseorang itu dia mendapatkan maslahat, dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dia, kemudian dan terutama lagi adalah untuk kehidupan akhirat dia. Karena fokus utama kehidupan seorang muslim itu adalah kehidupan yang akan dia jalani ketika dia setelah meninggal. Sedangkan untuk di dunia ini kan dia mencari bekal sebanyak-banyaknya supaya dengan bekal tersebut bisa menjadikan dia itu sampai kepada tujuan utama, yaitu untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencapai keridhaannya. Nah, ini syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini diturunkan dengan tujuan tadi untuk mendapatkan maslahat, kemudian untuk menghilangkan madharat. Seperti kenapa kok diharamkannya yang namanya judi, kemudian diharamkan juga yang namanya khamar. Dan ini kan semuanya hal-hal tersebut ini mengandung ataupun bisa menimbulkan madharat yang banyak. Maka kita hendaknya berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut karena hal tersebut bisa memberikan madharat. Pertama, madharatnya kepada din, madharat kepada agama. Karena dengan kita melakukan hal-hal yang dilarang berarti kita melanggar perintah Allah, melanggar larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka kita berhak untuk mendapatkan iqab ataupun berhak untuk mendapatkan hukuman balasan sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian begitu juga madharat yang akan ditimbulkan berkaitan dengan madharat duniawi. Ketika seseorang mungkin dia kecanduan khamar, akhirnya kemudian dia kehidupan secara jasmani dia tidak sehat, kemudian juga bisa menyebabkan hal-hal yang lain, mungkin perceraian dan lain sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan masalah selain minum-minuman keras seperti judi, kemudian perzinahan dan lain sebagainya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan mensyariatkan hal-hal tersebut itu kita supaya bisa menjadi orang yang lebih baik, menjalani kehidupan kita dengan yang lebih baik. Dari sini perlu dan penting bagi kita untuk mengetahui. Jadi untuk mengetahui hal-hal yang disyariatkan oleh Allah ini apa? Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian hal-hal yang dilarang itu apa saja? Nah, di sinilah kewajiban bagi kita untuk mempelajari setiap hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya yang namanya menuntut ilmu itu dia wajib bagi setiap muslim. Jadi, menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu bukan bagi mereka yang ingin menjadi seorang guru agama. Bukan bagi mereka seorang santri ataupun mereka yang akan menjadi seorang ustadz ataupun orang yang menjadi kiai, menjadi seorang alim. Bukan hanya kepada mereka-mereka saja, tapi belajar ilmu syar'i ataupun belajar ilmu-ilmu din itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Walaupun kewajibannya berbeda. Bagi kaum muslimin secara umum seluruhnya ini kan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh ilmu itu untuk dipelajari. Yang di sini berarti hukumnya adalah fardu kifayah. Di fardu kifayah. Harus ada orang yang dia memiliki spesialis di bidang bahasa, kemudian spesialis di bidang fikih, kemudian spesialis bidang akidah, kemudian dan seterusnya. Mempelajari setiap syariat-syariat tersebut. Ini menjadi sebuah fardu kifayah yang diusung bareng seluruh kaum muslimin. Nah, ketika ada 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian cukup, berarti kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada yang lainnya itu semuanya gugur. Nah, kemudian tinggal kewajiban yang dibebankan kepada setiap personal, yaitu kepada setiap pribadi masing-masing, yaitu untuk mempelajari syariat ataupun hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan amalan dia secara khusus. Ketika seumpamanya dia pengen mengerjakan sholat, berarti harus tahu berkaitan dengan hukum sholat. Dia harus tahu berkaitan dengan wudhu, taharah. Kemudian harus tahu berkaitan dengan puasa, karena dia akan menjalankan puasa Ramadan. Kemudian haji, ketika dia pengen melaksanakan ibadah haji. Berkaitan dengan jual beli ketika dia menjadi seorang pedagang, ataupun bahkan tidak hanya pedagang, bagi orang yang dia pengen membeli barang. Yang ini muamalat yang dia tidak terlepaskan dari kehidupan seseorang, ya berarti dia tetap harus mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan jual beli. Kemudian orang yang mau menikah berarti harus mempelajari berkaitan dengan hukum-hukum nikah, perceraian, kemudian yang talak, kemudian khulu berkaitan dengan hukum mahar dan lain sebagainya. Kemudian bagi orang yang dia akan menjadi hakim berarti harus mempelajari berkaitan dengan hukum pidana dalam hukum Islam itu seperti apa dan lain sebagainya. Ini kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari setiap dari poin-poin tersebut yang dengan poin-poin tadi itu, karena ini kan bersinggungan langsung dengan kehidupan dia dalam keseharian dia. Jangan sampai ketika seseorang dia melakukan suatu amalan, dia terjatuh ke dalam suatu yang dilarang, kemudian dia mengatakan bahwa saya tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Karena ini yang menjadi kewajiban bagi setiap orang. Cuman sekarang ini kan mindset orang ataupun kebanyakan orang itu kan ketika semuanya dia mempelajari ilmu agama, saya kan bukan santri. Saya kan bukan seorang ustadz, saya kan bukan seorang ini, maka saya tidak perlu mempelajari hal-hal tersebut. Nah, padahal kewajiban di sini itu kepada setiap orang harus mempelajari supaya tahu, betul-betul tahu, ketika dia sholat itu bagaimana sholatnya itu supaya menjadi sebuah sholat yang benar, yang akhirnya dengan sholat yang benar tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk mempelajari hal-hal tersebut. Nah, jangan sampai kemudian kok malah justru terlewatkan, kemudian akhirnya ataupun acuh tak acuh. Dulu mungkin pernah kita bahas, dulu kan ada orang yang dia tidak tahu, ataupun istilahnya kalau dalam istilah bahasa Arab itu disebut sebagai orang yang jahil. Orang yang jahil. Tapi kan orang yang bodoh ini ataupun orang yang tidak tahu ini, tidak setiap kejahilan, tidak setiap ketidaktahuan itu kan dia diuzurkan. Jadi khusus bagi mereka yang memang memperhatikan. Beda dengan orang yang dia acuh tak acuh ataupun tidak peduli, pokoknya yang penting dia melakukan, entah boleh atau tidak boleh, yang penting pokoknya saya melakukan. Nah, ini kan dalam kondisi seperti ini kita seakan-akan tidak betul-betul memaknai makna Islam ataupun agama Islam itu sendiri. Karena Islam itu kan istislam, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tunduk patuh untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Dengan kita tunduk patuh menjalankan syariat Islam, berarti kita disebut sebagai orang Muslim. Karena makna Islam disebutkan oleh para ulama al-inqiyad lita'atillah, ataupun al-inqiyad limtithal awamirillah wajtinab nawahi. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai ataupun yang disebutkan oleh para ulama makna dari yang namanya seorang muslim. Maka dengan kita menyatakan diri bahwa kita adalah seorang muslim, maka kita mempelajari hukum-hukum. Nah, salah satu bagian ataupun dalam kita mempelajari hukum-hukum syariat itu, kita mempelajari dari kitab-kitab ataupun apa-apa yang diwariskan oleh para ulama. Salah satu warisan yang diwariskan oleh para ulama kita adalah kitab yang sudah kita bahas selama beberapa waktu ini. Dah mungkin cukup panjang, sudah berapa satu tahun lebih, insya Allah satu tahun lebih kita membahas kitab ringkas berkaitan dengan ibadah ataupun lebih khususnya adalah fikih ibadah. Karena kalau dalam pembagian hukum-hukum syariat dalam madhab Syafi'i sendiri itu dibagi menjadi empat. Ada seperempat berkaitan dengan ibadah, disebut sebagai rubu'ul ibadat. Kemudian seperempat lagi itu berkaitan dengan mu'amalat. Kemudian seperempat yang lainnya, yang ketiga itu berkaitan dengan nikah. Kemudian yang terakhir, seperempat terakhir itu berkaitan dengan bidana. Nah, ini pembagian. Jadi ada empat. Ketika kita selesai mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan ibadah dari sejak thaharah sampai yang namanya ibadah haji, berarti kita mempelajari seperempat bagian dari agama. Ini baru seperempat kita pelajari. Kemudian, nah, insya Allah ntar bagaimana kita melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan muamalat, kemudian berkaitan dengan pernikahan. Karena sering kadang seorang itu dalam masalah pernikahan, seorang sering ketika dia sudah menceraikan istrinya, menceraikan istrinya, melafalkan lafaz talak ataupun lafaz cerai kepada istrinya, ada yang karena marah, ada yang karena main-main, ada yang karena ya mungkin gara-gara mangkal sama istrinya kemudian lafalkan lafaz cerai tersebut sampai berkali-kali. Nah, ini kan kita perlu mengetahui apakah ketika seseorang tersebut itu mengucapkan lafaz talak tadi itu jatuh talak atau tidak, karena yang namanya talak ini kan ada batasannya. Tidak bisa kok seseorang dia mentalak sampai kemudian 10-20, gak bisa. Karena ada batasan, Allah memberikan batasan cuma sampai 3 kali. Yang bisa dirujuk cuma 2. Jadi 1 kali talak kemudian dirujuk kembali lagi bisa. Kemudian talak yang kedua dirujuk lagi bisa. Talak ketiga sudah tidak bisa dirujuk kecuali ada syaratnya. Karena ketika sudah ketiga berarti ini masuk dalam kategori sudah bain. Terputus ini bain kubro. Maka ketika semuanya dia sudah terputus, mau balik lagi ke istrinya tersebut, ini istrinya itu istilahnya ada syarat yang harus terpenuhi sebelumnya, yaitu istri tersebut harus dinikahi oleh orang lain. Dan di sini tidak boleh ada yang namanya kesepakatan. Dinikahi secara normal ya, maksudnya dalam kondisi tidak ada kesepakatan antara suami yang pertama dengan suami yang kedua. Kalau ada kesepakatan masuk dalam kategori muhalil, orang yang di sini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kondisi ini sering kadang orang sudah mengatakan sampai berkali-kali, menceraikan istrinya sampai berkali-kali, padahal Allah Subhanahu memberikan batasan. Inilah pentingnya dan perlunya juga kita mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan masalah pernikahan. Toh kita rata-rata ya, setiap orang dia akan menjalani kehidupan pernikahan, dia akan menikah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ini kan ya menjadi sesuatu yang istilahnya setiap hari bersinggungan dengan dia. Makanya bagaimana dia mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian berkaitan dengan pidana, ketika semuanya ada orang yang dia menganiaya orang lain, kemudian ketika ada orang yang dizalimi dan seterusnya. Nah, ini kan perlu juga untuk diketahui supaya tadi meminimalisir mudharat yang ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari kitab Safinah yang kemarin sudah kita bahas, kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah, kemudian bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumir ataupun bin Samir al-Hadrami. Ini termasuk dari ulama Hadramaut, yang beliau meninggal kalau tidak salah sekitar 1855 kalau tidak salah. Itu jadi di kurun ke-13 Hijriah. 13 Hijriah. Jadi kalau 1955 sekarang 2021. Udah cukup lama. Jadi mungkin udah berapa ya? Belum ada 200 tahun. Tapi ala kulli hal ini warisan ataupun tinggalan yang ditinggalkan oleh para ulama kita, yang dengannya kita dimudahkan untuk mempelajari hukum-hukum syariat. mempelajari hukum-hukum syariat dengan melalui kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama tersebut. Nah, salah satunya adalah yang kita pelajari kemarin. Nah, ini pembahasannya adalah fokus berkaitan dengan kitab-kitab ibadah. Nah, dalam pembahasan dalam hukum fikih ini kan, kenapa sih kita kadang muncul pertanyaan seperti ini? Kita membahas ataupun mempelajari hukum-hukum syariat itu, bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ada hadis-hadis yang diriwayatkan, kemudian dibukukan dari beliau sampai berjilid-jilid, sampai kemudian beberapa kitab yang ditulis berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mempelajari dari Al-Qur'an, kemudian kita tidak mempelajari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita mengambil pembelajaran syariat syariat Islam itu yang aslinya dasarnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kita mengambilnya dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama? Toh kemarin yang kitab yang kita bahas juga tidak ada dalil satupun gitu kan dari Al-Qur'an ataupun mungkin dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kadang pertanyaan ini muncul karena kita bingung gitu kan. Bingung mau mempelajari syariat itu mau langsung kita pelajari dari Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an dan Sunnah, atau kemudian kita mempelajarinya dari kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para ulama. Di sini kita dalam mempelajari ini bukan berarti kita tidak mempelajari syariat, bukan, tetap di sini kita tetap mempelajari syariat, tapi tata cara ataupun wasilah yang kita gunakan ini adalah dengan kita memilih ataupun mengambil kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Karena istilahnya ini kita dikasih hasil akhir ataupun dikasih ringkasannya. Kalau semuanya kita mempelajari langsung dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ntar bisa jadi ntar kita malah bingung. Kitanya yang nggak nyampe tadi. Di Al-Qur'an mungkin disebutkan gitu kan. Iddah bagi orang orang yang ditinggal mati ataupun suaminya meninggal, itu seorang perempuan itu ada iddahnya ada 1 tahun, kemudian ada 4 bulan 10 hari. Nah, ini yang mana gitu kan? Kita mau ngambil yang ini yang 1 tahun ataukah yang 4 bulan 10 hari. Kemudian berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah ketika sujud sahwi itu bisa jadi dalam kondisi tertentu setelah salam, kemudian dalam kondisi tertentu sebelum salam. Kemudian juga masih banyak hal-hal yang lain yang tentunya kita akan mendapati dari dalil-dalil tersebut itu seakan-akan dia bersinggungan, gitu kan, bersinggungan. Maka bagaimana? Disinilah kemudian para ulama rahimahullah ta'ala mereka memudahkan jalan kita untuk mempelajari hukum-hukum Allah tersebut itu. Dengan kita membaca kitab mereka, tata caranya seperti ini. Toh kita kalau mau mencari satu hadis yang dia mencakup seluruh tata cara sholat dari awal sampai terakhir, ya nggak ada. Karena terpencar-pencar di beberapa hadis, kemudian bahkan bukan tidak berberat dalam banyak hadis itu kan berpencar. Kemudian toharoh. Ini sama. Makanya dengan kita mempelajari kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, di situ sudah dijadikan satu tata cara wudu itu dari awal kemudian sampai terakhir seperti apa, sholat dari awal sampai terakhir itu seperti apa. Yang akhirnya kita lebih mudah, lebih gampang, karena kita tidak bisa langsung untuk mempelajari dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW secara langsung. Maka kenapa kok kita mempelajarinya dari kitab-kitab tersebut? Kemudian dari yang paling kecil, kemudian naik, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan kitab Safinah, ataupun kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim ini, beliau membahas hanya dalam pembahasan ibadah, ataupun seperempat ibadah pun tidak sampai selesai, karena beliau membahasnya cuma sampai zakat. Zakat pun beliau hanya menyebutkan dalam satu pasal berkaitan dengan masalah harta-harta yang wajib untuk dizakati. Beliau menyebutkannya ada 6. Nah, dia mukadimah beliau dengan menyebutkan basmalah, kemudian ada mukadimah sebagaimana ataupun pembuka sebagaimana menjadi sebuah adat istiadat di kalangan para ulama ketika mereka mengarang sebuah karangan tertentu maka ada mukaddimahnya. Dimulai dengan bismillah, bertabaruk ataupun mengambil keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah dengan yang namanya basmalah. Kemudian membahas berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Kewajiban bagi seorang mukmin untuk mengetahui kewajiban agamanya itu ini loh yang namanya rukun-rukun Islam. Seorang kalau seumpamanya yang namanya rukun itu kan dia menjadi sebuah bagian dari sesuatu. Ataupun dia menjadi bagian dari suatu bangunan tertentu yang kalau seumpamanya itu tidak ada maka bangunan tersebut itu bisa roboh ataupun tidak bisa dikatakan sebagai bangunan yang lengkap. Makanya bangunan Islam itu apa? Ada yang namanya rukun Islam, ada 5. Ada yang namanya syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian ada haji. Nah, itu yang dibahas berkaitan dengan pembahasan ibadah. Pembahasan ibadah kenapa? Karena di sini adalah lebih kepada yang namanya ibadah mahdhah, ibadah yang dia tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kalau semua walaupun orang bekerja mencari nafkah itu masuk bagian dari ibadah. Cuman kan di sini kan ada makna yang lain. Tapi berkaitan dengan sholat ini orang ketika memperhatikan orang yang sholat ini oh berarti dia dalam kondisi beribadah. Berbeda ketika orang memperhatikan orang yang bekerja. Ini kan bisa jadi dia tidak meniatkan untuk ibadah. Ya karena niatannya untuk mencari uang saja tanpa meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mencari uang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya dibahas oleh beliau juga berkaitan dengan rukun iman. Kan dibahas rukun iman yang 6, kemudian makna kalimat-kalimat tauhid. Ini yang dibahas oleh beliau sebagai mukaddimah bagian dari pembahasan akidah. Jadi mukaddimah berkaitan dengan akidah. Nah, kemudian selanjutnya beliau membahas berkaitan dengan tanda-tanda seseorang, kapan seseorang itu dikatakan sebagai seseorang yang balig. Pembahasan ketika seseorang dikatakan oleh orang balig. Kenapa dimulai dari pembahasan ketika orang itu dia balig? Karena dengan orang balig itu berarti dia wajib untuk menjalankan setiap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dari situlah kemudian berarti ketika orang mendapati tanda-tanda tersebut berarti wajib bagi dia untuk melaksanakan hukum-hukum yang akan disebutkan setelahnya. Dia wajib sholat. Sebelum sholat dia berarti wajib untuk melaksanakan toharah. Nah, maka setelahnya dibahas berkaitan dengan masalah toharah. Gitu. Toharah dibahas berkaitan dengan masalah istinja. Gitu. Karena istinja ini kan ketika seseorang dia buang air, entah itu buang air besar ataupun buang air kecil, maka dia diperintahkan untuk istinja, menghilangkan najis yang ada di tempat keluarnya najis tersebut, baru kemudian dia berwudu. Ataupun kalau seumpamanya kemudian dia tidak memiliki air, maka dia diwajibkan untuk melakukan yang namanya tayamum dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Jadi pembahasannya adalah berkaitan dengan toharah. Nah, dalam toharah itu kan ada pembahasan wudu, kemudian ada pembahasan mandi janabah yang dua-duanya adalah menggunakan air. Kemudian ada pembahasan yang berkaitan dengan tayamum yang itu dia menjadi pengganti dari wudu ataupun pengganti dari mandi. Yang dia itu otomatis untuk penggunaannya adalah menggunakan wasilah untuk toharahnya itu adalah menggunakan debu karena ini ganti. Nah, sedang kemudian juga dibahas berkaitan dengan yang membatalkan wudu, kemudian membatalkan mandi itu apa saja. Karena seseorang itu ketika seumpamanya dia tidak dalam kondisi suci ya berarti dia dalam kondisi berhadas kan. Dan lebih banyak orang dalam kondisi berhadasnya daripada dia dalam kondisi sucinya. Kecuali kalau mereka yang senantiasa dan selalu menjaga wudhunya. Nah, baru kemudian dia akan berada dalam kondisi dia itu suci. Nah, setelah itu kemudian juga termasuk bagian dari pembahasan toharah ini adalah pembahasan berkaitan dengan masalah haid dan nifas. Karena kalau haid dan nifas berarti seorang perempuan ketika dalam kondisi haid dan nifas ini kan dia tidak boleh melakukan toharah. Niatannya untuk ibadah kan tidak boleh. Makanya harus mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan masalah haid dan nifas itu seperti apa? Kapan dia dalam kondisi haid, kemudian kapan dia disebut dalam kondisi nifas dan seterusnya. Ini berkaitan dengan pembahasan berkaitan dengan toharah secara umum yang dibahas oleh beliau yang aslinya. Ada pembahasan-pembahasan yang lain yang belum dimasukkan oleh beliau, tapi ya karena namanya kitab ini ataupun matan ini kan membahasnya adalah membahas sesuatu yang dia itu ringkas. Makanya yang kira-kira tidak perlu untuk dimasukkan, tidak dimasukkan oleh beliau. Seperti pembahasan berkaitan dengan masalah bejana. Pembahasan berkaitan dengan bejana, kemudian pembahasan berkaitan dengan masalah mungkin siwak. Tapi beliau menyebutkan berkaitan dengan masalah membersihkan najis. Berkaitan dengan najis itu bagaimana, kemudian pembagiannya seperti apa, ada najis besar, kemudian pertengahan, kemudian itu ada najis kecil, yang cara membersihkannya seperti apa. Nah, ini dibahas oleh beliau karena termasuk bagian dari syarat sholat itu kan kita harus suci dari hadas, kemudian suci dari najis. Ini suci dari najis, bagaimana cara mensucikannya, suci dari hadas, bagaimana cara mensucikannya. Dengan kita melakukan wudu ataupun kalau semuanya hadasnya adalah hadas kecil, kalau seumpamanya hadasnya adalah hadas besar, berarti kita melakukan yang namanya mandi janabah. Ini sudah disebutkan oleh beliau. Baru kemudian memasuki pembahasan berkaitan dengan masalah sholat. Pembahasan berkaitan dengan masalah sholat. Nah, pembahasan berkaitan dengan masalah sholat ini ada beberapa pembahasan yang utamanya adalah berkaitan dengan masalah rukun-rukun sholat. Berkaitan dengan masalah rukun-rukun sholat. Selain dari rukun-rukun sholat, di sana ada yang namanya waktu-waktu sholat. Kemudian waktu-waktu yang tidak boleh seseorang itu mengerjakan sholat nafilah mutlaqah itu kapan. Nah, ini juga dibahas oleh beliau berkaitan dengan rukun-rukun sholat, dibahas secara lebih terperinci. Karena setelah membahas rukun-rukun sholat dari sejak takbiratul ihram kemudian sampai salam, beliau menyebutkan berkaitan dengan syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat dari hal-hal tersebut itu apa disebutkan. Seperti ketika seseorang takbiratul ihram itu syaratnya apa? Supaya takbiratul ihramnya sah. Kemudian al-fatihah itu syaratnya apa? Supaya al-fatihah tersebut dia sah. Dibahas lebih terperinci karena yang namanya sholat ini kalau sumpamanya ada bagian dari rukun-rukun tersebut itu kok dia tidak terkerjakan dengan baik ataupun tidak terlaksana dengan benar, otomatis menjadikan sholat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sholat yang sah. Maka dibahas lebih terperinci, oh syarat-syaratnya ini harus diperhatikan. Ini yang ketika seseorang dia melakukan rukuk, apa yang harus diperhatikan? Ketika seseorang dia melakukan sujud, itu apa yang harus diperhatikan? Jadi memperhatikan syarat-syarat dari setiap dari rukun-rukun tersebut. Nah kemudian setelah dibahas berkaitan dengan rukun, hendaknya seseorang juga mengetahui berkaitan dengan pembatal-pembatal sholat. Pembatal-pembatal sholat, yang membatalkan sholat itu apa? Dan kalau seumpamanya dia sudah mengerjakan sholat, tapi bisa jadi mungkin dia melakukan sesuatu dengan hal tersebut itu sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, otomatis kan dia kewajibannya harus mengulangi sholat yang dia kerjakan. Bisa jadi harus mengulangi dari wudhu atau hanya mengulangi sholat saja. Jadi wudhunya tidak batal. Karena batalnya sholat itu bisa jadi batal sholat dan wudhu sekalian. Bisa jadi yang batal adalah sholatnya saja. Nah, kalau yang pertama berarti dia harus mengulangi wudu. Kemudian kalau yang kedua, di sini dia kewajibannya adalah untuk mengulangi sholatnya saja tanpa mengulangi wudunya. Nah, ini yang dibahas oleh beliau. Kemudian juga dibahas juga berkaitan dengan masalah sujud sahwi di situ. Kemudian hukum berkaitan dengan berjamaah juga dibahas oleh beliau. Ada sujud sahwi karena orang itu tidak terlepas dari yang namanya lupa. Pasti dalam sholatnya mungkin ada sesuatu yang lupa. Nah, bagaimana dia mengatasi ketika semuanya dia dalam kondisi lupa tersebut itu, apa yang harus dia kerjakan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan berjamaah. Kapan jamaah itu, kita bermakmum dengan siapa. Ketika kita mau berjamaah kan toh otomatis kita akan mencari imam. Imamnya siapa? Apakah boleh nggak kita bermakmum kepada seorang imam tersebut atau tidak boleh. Kemudian dengan syarat-syarat supaya jamaah kita itu bisa dikatakan sebagai jamaah yang sah seperti apa. Ini juga dibahas oleh beliau, pembahasan berkaitan dengan jamaah. Kemudian selainnya juga dibahas berkaitan dengan masalah selain pembahasan berkaitan dengan masalah jamaah adalah pembahasan jamak kemudian dengan qasar. Karena orang dia tidak selamanya dalam kondisi yang sama, tapi dalam kondisi tertentu dia mungkin dalam kondisi safar, akhirnya dia harus ataupun butuh untuk mengambil sebuah keringanan. Maka syariat pun juga tidak menetapkan ketika seseorang dia melakukan safar, melakukan perjalanan itu, dia sholat yang dikerjakan pun sama tidak. Tapi tetap sholat yang dikerjakan ini, dia adalah sholat yang tetap mengerjakan sholat, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh menjamak, menjamak dengan menggabungkan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Kemudian boleh juga untuk mengkosor, memperingkas sholatnya yang aslinya sholatnya itu 4 rakaat. Nah, di sini dia hanya mengerjakan 2 rakaat. Akhirnya, karena seseorang mungkin dalam kondisi terburu-buru. Kalau zaman sekarang mungkin nunggu jadwal keretanya mau berangkat. Dia harus buru-buru untuk cepat-cepat, otomatis ketika dia mengerjakan 2 rakaat, ini akan lebih cepat daripada kalau semuanya dia mengerjakan 4 rakaat. Akhirnya bisa mengikuti jadwal perjalanan yang akan dia lakukan. Ini maka ada syariat yang namanya ada rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang mereka melakukan safar ataupun orang-orang yang mereka ada udzur-udzur khusus seperti orang yang sakit gitu kan. Boleh untuk sholat tidak dalam kondisi berdiri. Kemudian begitu juga ketika terjadi hujan, umpamanya seorang boleh menjamak antara sholat duhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya. Ini disebutkan dalam pembahasan sholat juga. Kemudian juga beliau juga membahas berkaitan dengan sholat Jumat. Itu dibahas juga berkaitan dengan sholat Jumat. Karena ini menjadi sebuah kewajiban khusus setiap minggu dan berulang-ulang, maka perlu untuk mengetahui secara lebih khusus. Nah, berkaitan dengan sholat-sholat yang lain seperti mungkin istisqa, kemudian sholat gerhana, kemudian sholat id. Nah, ini beliau tidak menyebutkan secara khusus karena memang ya ini terjadinya itu kan tidak setiap minggu, kemudian tidak setiap hari. Makanya bisa ketika seseorang dia naik ataupun mempelajari di kitab yang selanjutnya, nah dia akan mempelajari permasalahan-permasalahan ataupun bab-bab tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan pembahasan terakhir di kitab sholat, yaitu berkaitan dengan kitab janais, karena ada kewajiban bagi kita untuk melakukan yang namanya sholat jenazah. Ketika kita mendapati seorang muslim ataupun saudara kita yang dia meninggal, dan tidak ada orang yang menyolatkan, yang mengetahui bahwa orang tersebut itu meninggal ya kita, maka ya kita berkewajiban untuk mengurusi jenazahnya. Dimulai dari sejak memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, yang terakhir yaitu mengebumikan ataupun memakamkan orang tersebut. Ini yang terakhir, kewajiban terakhir. 4 kewajiban yang diwajibkan oleh syariat kepada kita, kepada sesama muslim-muslim yang lainnya. Dari pembahasan tersebut berarti selesai berkaitan dengan kitab sholat. Karena ulama ketika menyebutkan pembahasan berkaitan dengan kitab janais ataupun kitab pengurusan jenazah, ini berarti selesai pembahasan berkaitan dengan masalah sholat ini. Diakhirkan karena memang pembahasannya tidak hanya berkaitan dengan sholat jenazah saja, tapi juga ada pembahasan-pembahasan yang lain tadi dari sejak mandikan, kemudian mengkafani, kemudian juga ada yang namanya memakamkan. Kemudian setelahnya disebutkan oleh beliau berkaitan dengan pembahasan zakat, itu pembahasan zakat, walaupun sebelumnya ada yang namanya hukum-hukum meminta tolong. Setelahnya kemudian ada pembahasan berkaitan dengan zakat. Nah, zakat dibahas oleh beliau cuma tadi disebutkan hal-hal ataupun satu pasal ataupun harta-harta yang disebutkan oleh beliau dia adalah masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Setelahnya di sini selesai pembahasan ataupun kitab Safinah yang ditulis oleh beliau, kemudian baru Imam Nawawi ini Muhammad Nawawi Al-Jawi bin Umar Al-Jawi ini termasuk dari ulama di negeri kita dari Banten. Beliau aslinya dari Banten, kemudian beliau menuntut ilmu ke Mekah, kemudian tinggal di sana sampai kemudian menjadi seorang alim di sana, yang bahkan orang-orang pun mereka belajar kepada beliau. Jadi beliau melanjutkan, kemudian beliau juga memiliki kitab syarah ataupun penjelasan dari kitab Safinah ini yang disebut sebagai kitab Kasyifatus Sajad. Ini disebutkan di dalam kitab yang cukup tebal, beliau mensyarah kitab Matan Safinah ini. Kemudian beliau melanjutkan juga berkaitan dengan pembahasan kitab puasa saja. Jadi dibahas sampai kitab puasa, selesai puasa, tidak dilanjutkan sampai pembahasan haji. Baru kemudian Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, beliau melanjutkan, termasuk dari ulama Hadramaut, kemudian beliau juga melanjutkan sampai kitab haji, supaya selesai 1/4 ibadah tadi. Nah, ini yang dipilih oleh beliau. Nah, sedangkan untuk Syekh Ba'athiyah ini, untuk syarahnya dia yang istilahnya mungkin paling tebal itu, karena kan Ghayatul Munna itu pembahasan lebih detail, lebih detail. Cuman memang di sini lebih kepada orang kalau seumpamanya dia sudah pernah belajar kemudian pengen untuk mutalaah ataupun pengen merujuk melihat-melihat, tidak masalah. Tapi kalau bagi yang baru belajar dalam berkaitan dengan mazhab Syafi'i, ya lebih baik untuk mempelajari matannya kemudian kepada seorang tertentu, kemudian baru setelahnya mungkin bisa membaca syarah-syarah ataupun penjelasan-penjelasan dari matan tersebut, tapi yang lebih ringkas, yang lebih ringan. Kalau selain daripada syarah yang tadi Kasyifut Sajjah punya karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ini ada Nailur Raja. Ini juga termasuk bagian dari syarah, dan ini juga ringkas saja, ringan, maka bisa untuk membaca dari kitab-kitab tersebut. Ini mungkin yang masyhur, ataupun maksudnya masih banyak yang lebih ringkas lagi dari kitab-kitab tersebut itu, cuman mungkin tidak terlalu masyhur, tidak terlalu masyhur, tapi mungkin yang lebih masyhur adalah tiga kitab tersebut. Ini berkaitan dengan syarah dari kitab matan Safinah tersebut. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan ataupun secara ringkas pembahasan global, apa sih yang dibahas oleh beliau dalam kitab Safinah itu apa? Karena tujuannya adalah untuk memberikan, istilahnya memberitahu kepada setiap orang yang belajar, para thalabatul ilm ataupun pada umumnya kaum muslimin yang mereka mempelajari kitab tersebut, pada hal-hal dasar yang dalam agama itu perlu untuk diketahui itu apa. Yang dengan hal-hal tersebut dia mengetahui, itu sudah membantu sekali untuk dia mengetahui hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan dia. Atau sholat Jumat akan berulang-ulang setiap minggu. Kemudian sholat fardu lima waktu dia akan berulang-ulang setiap hari dan seterusnya. Walaupun berkaitan dengan muamalat tidak, karena memang tujuannya lebih fokus kepada pembahasan berkaitan dengan ibadah. Nah, ini mungkin sekilas yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini, yang dia adalah istilahnya pembahasan ya, khulasah ataupun apa, ringkasan pembahasan globalnya lah, pembahasan globalnya berkaitan dengan kitab Safinah itu apa saja gitu. Karena supaya kita tahu kalau semuanya kita kalau ada yang baru mendengar di sesi sekarang, nah berarti kan kalau semuanya saya mempelajari kitab Safinah itu apa sih yang akan saya dapatkan ataupun apa yang akan saya pelajari. Nah, ini secara global bisa dilihat dari tadi yang mungkin kita bahas, ini pembahasan secara globalnya nih ini gitu. Nah, insyaallah untuk di kesempatan yang akan datang mungkin kita akan masuk kepada kitab yang lain yang dia mungkin pembahasannya lebih banyak daripada apa yang disebutkan oleh beliau di kitab Safinah ini. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya, masuk. Ya, mungkin juga Ustaz, di luar sana orang-orang itu mungkin ya sebagian besar mengira bahwasanya sholat, puasa, kemudian juga talabul ilmi, belajar seperti itu adalah orang-orang yang saleh, Ustaz. Padahal semuanya tadi itulah normalnya seorang muslim tadi ya. Jadi kewajiban dari setiap muslim. Jika kita menyatakan kita sebagai seorang muslim, ya berarti kita wajib untuk melaksanakan itu, bukan kok orang sholat itu kayak gitu, enggak, itu normalnya seorang muslim ya seperti itu. Jadi mungkin ya masih banyak hal ya, terutama buat anak pribadi ya, dan mungkin juga sahabat kalian semua di luar sana yang mungkin masih perlu banyak sekali belajar ya. Kalau misalnya di kajian hari Selasa kita khususkan di bab fikih mungkin ya, bisa ikuti terus ya agar tentunya ilmu kita seputar fikih juga bertambah tentunya, agar tidak hanya menjadi seorang muslim yang dari ketika dia belajar agama atau juga nggak belajar cuma ngikut-ngikut, taunya cuma ngikut aja, jangan sampai menjadi muslim yang seperti itu. Jadi paling tidak kita punya dalil lah untuk kenapa kita itu sholat itu dasarnya apa dan lain sebagainya. Dan salah satunya ya bisa melalui program fikih yang kita siarkan setiap hari Selasa insya Allah. Dan mungkin juga ada juga orang-orang yang ngapain belajar kita, bukan kita belajar langsung ke Quran dan Sunnah, masya Allah. Kitanya nggak nyampe saat ya, otak kita itu belum sampai kalau langsung ke sana. Jadi tahapnya seperti tadi, kita belajar kita pun juga harus dari yang ringkas dulu, yang pendek, baru yang tingkatan selanjutnya seperti itu ya. Jadi tidak asal belajar ya. Insyaallah. Ya Ustaz, dan tentunya kami ucapkan jazakumullah Ustaz selama satu tahun lebih Ustaz ya. Kita selesai juga di kitab Safinah dan insyaallah nanti di pekan depan kita sudah akan berpindah kitab. Dan semoga tentunya apa yang telah kita lalui di satu tahun terakhir tadi, ketika kita membahas kitab Safinah tadi, bisa menjadikan kita lebih berilmu tentunya ya, baik buat Ana dan seluruh pendengar Radio Sekianima tentunya. Dan saat kita jeda sejenak terlebih dahulu sebelum membacakan pertanyaannya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk saat, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan untuk pembahasannya seperti itu saat. Dan saudara, kami ingatkan jangan kemana-mana ya, bagi sahabat kami semua yang ingin bergabung tentunya masih kami tunggu di nomor 0271698 ya, 0010 untuk teleponnya, dan bisa juga di 0812298886 untuk WhatsApp, SMS dan Telegram, atau mungkin yang pengen gabung di YouTube ya, ada juga ini sedang bergabung beberapa di YouTube atau juga di Facebook Tafadhol. Facebooknya di Iskarima Radio, YouTube-nya di Radio Iskarima. Tafadhol bisa salah satu dipilih. Dan kita akan rehat sejenak sebelum mulai membacakan pertanyaan dari sahabat Quran semua. Dan jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya saudara, kembali lagi di program Safinah yang di kesempatan sore kali ini tentunya masih bersama dengan saya Nur Said dan juga narasumber kita yaitu Ustaz Wahyu di Presto LC. Dan di kesempatan sore kali ini tentunya kami masih membuka kesempatan bagi sahabat Quran semua yang ingin bertanya, bisa langsung telepon di 0271 698 0010, atau bisa juga di SMS dan WhatsApp di nomor 0812298886 14. Dan langsung saja kita ke pertanyaan yang sudah masuk dulu saat, ada di WhatsApp. Kita bacakan dulu, ada dari Ibu Tari yang ada di Klaten. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah itu termasuk dosa besar apa kecil ya Ustaz? Kalau kita sudah berusaha untuk tidak ghibah namun terkadang masih keceplosan juga Ustaz, lalu kemudian kita beristighfar dan besoknya lagi kadang masih seperti itu Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ghibah ini yang disebutkan oleh para ulama, dia masuk dalam kategori kabair ya, termasuk dalam dosa-dosa besar sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair. Dalam kitabnya beliau menyebutkan dengan berkaitan dengan hal-hal apa saja yang dia masuk dalam kategori dosa besar, termasuknya adalah ghibah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan juga wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi janganlah kalian semua saling menghibah satu sama lain, kemudian jaza ataupun balasannya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi samakan seorang yang ketika dia itu menghibah itu seakan-akan dia makan bangkai saudaranya. Dia makan bangkai saudaranya. Maka dari situ para ulama menyebutkan bahwa ini dia termasuk dosa besar. Maka kalau seumpamanya kita mendapati majelis, ada majelis yang mereka menghibah orang lain, ya maka kita menghindar dari majelis tersebut. Jangan sampai kita malah ikut duduk saja tidak boleh. Kemudian apalagi kalau semuanya kita masuk untuk menghibah. Maka harus betul-betul kita berusaha untuk menghindari hal tersebut supaya jangan sampai kita mudah keluar dari lisan kita itu ghibah kepada orang lain. Maka harus betul-betul menjaga lisan kita, pintar-pintar untuk menjaga lisan kita. Apa yang mungkin, oh dulu saya pernah menghibah, sudah kita tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendoakan orang yang sudah kita ghibah tersebut. Tidak perlu kita sampaikan kepada orang tersebut, oh dulu saya menggibah kamu, saya mohon maaf ya, tidak perlu. Jadi malah ntar mungkin malah menjadikan orang tersebut mungkin sakit hati atau seperti apa ya. Cukup kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menggantinya dengan mendoakan. Kita doakan kebaikan kepada orang yang pernah kita ghibah tersebut. Ini karena ini termasuk bagian dari dosa yang hendaknya kita bertobat darinya, dan untuk kedepannya bisa tinggal kita itu menjaga lisan kita. Ini ketika kita berusaha untuk menjaga lisan kita sedikit demi sedikit, kalau sekarang mungkin terbiasa gampang terlontar dari lisan kita itu ghibah ataupun membicarakan aib dan kejelekan orang lain, maka dengan sedikit-sedikit kita menahan, kemudian berusaha, insya Allah setelahnya kita akan bisa untuk menahan lisan kita. Kalau semua mau ghibah itu, oh, kita berpikir lagi, ini adalah termasuk bagian dari dosa, kemudian ntar bisa jadi pahala kita ntar yang diambil oleh orang yang ghibah tersebut. Ini kan sangat berbahaya, makanya diusahakan untuk menghindari ya sedikit demi sedikit semampunya, sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya dimudahkan untuk menghindari yang namanya ghibah tersebut itu, karena bahayanya besar. Karena yang namanya ghibah, apalagi kalau seumpamanya ini disampaikan kepada orang yang tidak tepat, kadang bisa jadi malah justru menjadi namimah, ataupun kadang bisa kepada amal yang lain ataupun perbuatan dosa yang lain, yaitu adu domba. Maka hendaknya kita betul-betul bisa menjaga lisan kita, karena yang menjaga lisan itu walaupun dia berat, tapi kita insya Allah dengan kita memohon pertolongan kepada Allah, Allah akan menolong kita, memudahkan bagi kita untuk menjaga lisan kita. Itu Allah Ta'ala alam. Ya, sure. Ya, tadi jawabannya untuk Ibu Tari yang ada di Klaten, Ustaz. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, ada dari hamba Ustaz, kita tidak sebut namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat sore Ustaz. Saya adalah seorang ibu yang mengalami abortus pada usia kehamilan 8 minggu Ustaz, dan oleh dokter kemudian saya dikirat supaya bersih. Apakah setelah dikirat saya ini terkena hukum nifas Ustaz? Ya. Untuk usia janin 8 minggu tadi, nah, berarti ya. Usia janin 8 minggu. Yang disebutkan oleh para ulama ini ada pembagian dua fase. Satu, kalau seumpamanya janin itu sudah berusia 4 bulan. Kalau semua janin sudah berusia 4 bulan, kemudian terjadi kekukuran, maka darah yang keluar setelahnya itu masuk dalam kategori nifas. Nah, setelahnya masuk dalam kategori nifas. Nah, kalau seumpamanya sebelumnya, nih, sebelum dari 4 bulan tadi itu, di sini para ulama sebagai melihatnya kepada apakah sudah terbentuk janin tersebut itu, istilahnya secara bentuk itu sudah mirip seperti bayi atau belum, gitu kan. Kalau seumpamanya sudah mirip seperti bayi, nah, sebagian masukkan berarti darah yang keluar setelahnya masuk dalam kategori nifas. Tapi kalau seumpamanya belum, ya berarti darah yang keluar adalah darah istihadhah. Maka dihukumnya adalah hukum suci. Jadi melihatnya adalah apakah sudah terbentuk seorang janin yang dia itu jelas, maksudnya jelas, ataukah baru mungkin ya segumpal darah. Karena kalau usia 8 minggu itu kan berarti berapa, hampir 2 bulan. Dan 2 bulan. Sebagian dalam disebutkan dalam sebuah hadis itu, kalau seumpamanya janin itu berusia sudah lewat 40 hari ke atas, maka akan didatangi oleh para malaikat. Nah, setelah itu akan ditiupkan roh. Cuma memang para ulama yang memperhatikan ataupun dia membahas berkaitan dengan masalah janin ini, tidak bisa menetapkan secara khusus kapan sih janin itu ditiupkan roh. Sedangkan kebanyakan para ulama zaman dahulu menyebutkan adalah setelah 4 bulan tadi. Setelah 4 bulan berarti janin tersebut dia adalah janin yang hidup. Maka dia adalah sebagai manusia yang sama seperti hanya manusia yang lainnya. Cuman sebelumnya, dari sejak usia 40 sampai 4 bulan itu, apakah setelah 40 tepat ditiupkan roh? Kalau setelah itu tepat, berarti maka darah yang keluar setelahnya dianggap sebagai darah nifas. Tapi memang sebagian berpendapat tidak, karena tidak diketahui tadi, maka sebagian melihatnya kepada bentuk tadi. Apakah sudah terbentuk sebagai seorang janin yang jelas atau belum? Kalau belum, berarti maksudnya adalah istihadhah. Tapi kalau semua sudah terbentuk janin yang dia itu jelas, walaupun mungkin masih kecil, maka di situ masuk dalam kategori nifas. Gitu. Karena yang keluar, walaupun keguguran, yang keluar tetap adalah dia dianggap sebagai seorang jiwa. Gitu. Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, itu tadi jawabannya untuk penanya yang tidak mau disebutkan namanya. Ya Ustaz, itu tadi pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan di terakhir Ustaz. Nanti mungkin ada satu lagi. Ada dari Ibu Tri di Dawang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, kalau mau beli kitabnya yang buat pekan depan di Radio Skenema bisa, insya Allah bisa ya. Jadi monggo yang pengen pesan untuk kitab Mata Nabi Sujaknya bisa di order ke sini ya. Saya nanti kami carikan ya, bisa di 081-229-888-614. Insya Allah di nomor radio ya, sama yang biasanya dikenakan untuk tanya jawab. Bisa order di situ berapa? 10, 20. Bisa pesan di situ, insya Allah nanti kami carikan, insya Allah kami bantu carikan seperti itu. Kemudian di YouTube saat ada beberapa yang bergabung, saat ada alhamdulillah bisa gabung dari Bapak Iwan di Masjid Fatimah Getas Komplek Monumen Jaten. Kemudian ada Bapak Yanto juga, kemudian di belakangnya Ustaz Wahyu, luar biasa, masya Allah. Barakalawfikum Ustaz, masya Allah, dan ya dan lainnya ya. Ya saat kita harus acukan dulu pembahasan kita di kesempatan sore kali ini dan pembahasan kita di kitab Safinah. Alhamdulillah sudah selesai, harusnya kita syukuran nih saat karena selesai satu kitab kita syukuran harusnya. Ya masya Allah, sekali lagi jazakumullah khair tat atas ilmu dan waktunya, satu tahun lebih saat satu tahun 9 bulan kayaknya kalau tidak salah, kurang lebih itulah kita bisa selesaikan kitab Safinatun Najahnya, alhamdulillah bin khair. Dan kami doakan semoga apa yang telah antum sampaikan tadi di 1 tahun 19 bulan ini menjadi amal untuk Anda dan menjadi salah satu amal yang bisa memberatkan antum nanti untuk masuk ke jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan jazakumullah khair juga untuk sahabat kita semua yang senantiasa menyimak mendengarkan program Safinah di 1 tahun 9 bulan ini. Dan insya Allah di kedepannya kita masih akan fokus di bab fikih tadi ya, untuk kajian di hari Selasanya. Insya Allah masih bersama dengan Ustaz Wahyu di Pastor LC. Dan saudaraan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita cukupkan dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.